أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فاعملوا إخواني لما بعد الموت، فإن هذه الدار دار فناء وليست دار بقاء، إنما هي ممر يمر عليه الإنسان، فتن وبلاء وهم وغم ومصائب ومشاكل، هذه هي الدنيا. فالسعيد والعاقل من يعمل لما بعد الموت، من يعمل لدار البقاء. لا تغرنك الدنيا وزينتها، ولا يغرنك أصحاب القصور، فإنما العبرة بالسكن في القبور. Saudaraku di jalan Allah, maka hendaklah kita semua beramal mempersiapkan untuk setelah kematian kita, karena sesungguhnya dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang pasti musnah dan bukan kampung halaman yang kekal abadi. Dunia ini hanya tempat lewat bagi seorang muslim. Di dalam dunia manusia hanya menghadapi fitnah, cobaan dan ujian, dan banyak problematika yang akan dia hadapi. Maka orang yang bahagia, orang yang berakal sehat, dialah yang akan beramal untuk mempersiapkan setelah kematiannya. Kematiannya setelah dia mati berpindah kepada akhirat, yang itu merupakan kampung halaman yang kekal abadi. Maka janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia dan perhiasannya. Janganlah kita tertipu oleh megahnya bangunan gedung yang ada di dunia ini, karena yang menjadi penilaian adalah kehidupan setelah kita mati di dalam kubur. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wa la yaghurrannakum